suara motor itu semakin mendekat. Kamu abaikan sapanya, dia berupaya mencari senyummu. Dengar rayuan yang pelik, waktu demi waktu berlalu. Keinginanmu mulai tumbuh. Biar dia merindukanmu sendiri. Oh, jangan nesah. Pikirkanmu, walau kau tak tahu, hingga di ujung malam, engkau menyusuri jalan bersamanya. Di kala dinginnya senja, tanpa tahu tujuan, bahkan tidak mau tahu. Namun sudah saatnya untuk pulang. Tak ingin kau akhiri hari itu. Biar dia merindukanmu sendiri. Oh, jangan rasa dia pasti pikirkanmu, walau kau tak tahu. Di ujung malam.